Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-56 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-54, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa dhamin." Barang siapa membuka praktek pengobatan padahal dia tidak memiliki ilmu tentang pengobatan, maka dia adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan ataupun kerugian. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari melakukan suatu pekerjaan yang di mana dia tidak memiliki keahlian tentangnya. Baik itu dalam hal pengobatan maupun dalam jenis pekerjaan yang lain. Dan dari hadis ini pula kita mengetahui bahwasanya barang siapa dia sengaja untuk mendudukkan dirinya di dalam suatu pekerjaan yang di mana dia tidak memiliki kemampuan dan keahlian sama sekali dalam melakukan pekerjaan tersebut, sehingga nanti akan bisa mengakibatkan adanya kerugian pada orang lain, maka orang tersebut berdosa. Dan segala bentuk kerugian atau dampak yang timbul dari pekerjaan yang dia lakukan, berupa hilangnya nyawa atau hilangnya anggota tubuh orang lain, atau kerugian lain yang semisal, maka orang tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hal itu, dia harus untuk mengganti rugi atas apa yang dia perbuat, atas dampak yang timbul dari perbuatan yang dia lakukan. Selain itu, harta yang dia dapatkan sebagai upah atas pekerjaan yang di mana dia tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukannya, maka harta yang dia dapatkan tersebut selayaknya dikembalikan kepada orangnya. Karena orang yang membayar sebenarnya mengeluarkan harta dikarenakan telah ditipu, sehingga menyangka bahwasanya orang yang melakukan pekerjaan adalah orang yang mampu untuk melakukannya. Namun ternyata sebaliknya, orang itu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keahliannya. Dan ini termasuk dalam bentuk ghish, suatu penipuan, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qashshana falaysa minna." Barang siapa menipu kami, maka dia bukanlah termasuk dari golongan kami. Hal ini berlaku pula bagi para pekerja lain, seperti pekerja bangunan atau pengrajin kayu, pengrajin besi, atau yang semisal dari mereka, yang dimana dia memposisikan dirinya pada suatu pekerjaan dan dia menjadikan orang menyangka dia mampu untuk melakukan perbuatannya, padahal dia itu tidak mampu, dia berdusta atas hal tersebut. Maka dia termasuk orang yang dhalimin, orang yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami. Dari hadis yang mulia ini pula kita bisa memahami bahwasanya seorang dokter yang dia miliki keahlian, apabila melakukan suatu pengobatan namun ternyata tidak membuahkan kesembuhan atau bahkan berdampak pada hilangnya nyawa pasien ketika dia melakukan pengobatan, selama dia tidak melakukan jinayah atau kekeliruan yang menyalahi aturan, maka dia bukan sebagai pihak yang dhamin, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang terjadi, karena dia sebagai orang yang mendapatkan izin, diperbolehkan untuk membuka praktek kedokteran tersebut. Dari hadis yang mulia ini pula kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ilmu kedokteran termasuk ilmu yang bermanfaat dan dianjurkan oleh syariat, sehingga harus ada di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang mereka mahir dan memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan. Demikian penjelasan tentang hadis yang mulia ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya pada halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.